Sekarang menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Satu yang sekedar sah. Menguburkan jenazah yang sekedar sah. Sekedar sah itu dibuat lubang agar baunya tidak tersebar dan bisa aman dari binatang buas. Nah, lubangnya bentuknya terserah lah, petak, nah, bulat, macam tiang gitu kan, terserah. Yang penting dibikin lubang yang baunya tidak tersebar dan aman dari binatang buas. Makanya ada kan kalau penguburan massal kan dibikin satu anak kan, panjang tuh kan, bebas, yang penting dikubur di dalam tanah. Jadi kalau sudah masuk di dalam kubur, masuk dalam alam barzakh, nah sudah merasakan seluruhnya alam barzakh. Kenapa? Kenapa mengalami semua alam barzakh? Soalnya banyak orang yang meninggal tenggelam, ya kan? Dia masuk alam barzakh, nak? Barzakhnya artinya alam kubur. Tidak, tidak tenggelam. Kalau itu yang tenggelam, masuklah. Seluruh yang meninggal masuk alam barzakh walaupun tidak dikubur. Makanya alam barzakh dengan kuburannya beda. Kuburan dengan alam kubur beda. Paham gak? Tidur dengan alam mimpi sama kayak beda. Bentuknya tidur kan? Tapi alamnya sama enggak? Beda alam mimpi kan, kadang-kadang dia tidur, dia tenang. Tapi di dalam mimpinya dia panik, kena kejar pencuri lah, kena apalah. Nah, sama dengan orang meninggal posisinya betul. Tapi alam yang dia alami, dia masuki, udah beda. Alam barzakh. Makanya tidak bisa kita pikir dengan akal. Nah, tapi dengan orang yang tenggelam dalam lautan, dia masuk alam barzakh. Walaupun tidak dikubur di dalam tanah. Udah? Hah? Sholat gaib itu untuk orang-orang yang belum disolatkan. Yang meninggal di lautan itu enggak? Sholat gaib. Sholat gaib namanya. Tapi kalau sudah ada yang nyolatkan, tidak perlu sholat. Terus yang kedua, yang sempurna. Kuburan yang sempurna. Yang sempurna itu ada panjang, ada lebar. Ada panjang, ada lebar. Satu, dua, 3, 4. Udah panjang ada ya? Lebar. Nah, panjangnya itu panjangnya mana panjang? 6 ini kan? 4 ini. 4 apa hasta? Hasta kan namanya kan? Coba. Berapa? Lebarnya? Panjang, ada pendek. Ya, pokoknya yang seperti kita tahu lah, ada panjang, ada pendek. Empat asta udah habis. Hah? Panjang empat asta. Oh. Ini kan? Nah, dua. Oke. Oh. Nah, ini pokoknya 2 meter lah, 2 meteran lah gitu kan. Ya pokoknya yang udah orang-orang kerjakan sekarang tuh betul insyaallah. Lebarnya pun lebarnya orang-orang standar lah. Sesuaikan. Kemudian lu dimiringkan mayatnya kan? Pipinya ditempelkan ke tanah. kemudian dihadapkan ke kiblat. Nah, itu yang sempurna. Kan diberikan ke tanah kan? Kemudian dihadapkan ke kiblat. Satu, ada panjang, ada lebar. Yang kedua, ditempelkan ke tanah pipinya kan? Yang ketiga, dihadapkan ke kiblat. Nah, udah selesai. Nempel, kadang-kadang orang cuma diberi tanah, alas kepalanya. Atau kadang-kadang diberi papan di belakangnya kan? Tidak masalah, yang penting ngadap kiblat. Dan ini bukan kewajiban. Sempurna, ukuran sempurna. Kalau dikubur udah, sebenarnya sudah sah dikubur. Nah, sama dengan orang-orang yang meninggal karena corona sekarang kan. Kan ada yang dan dimandikan. Nah, ditayamumkan. Kalau udah memang enggak bisa dimandikan, ditayamumkan. Atau kalau ditayamumkan pun enggak bisa kan langsung dibungkus, dikubur kan. Boleh enggak membongkar kuburan? Boleh enggak membongkar kuburan? Nah, sekarang kita bahas 4 alasan kuburan boleh dibongkar. 4 alasan kuburan boleh dibongkar. Satu, untuk memandikan. Kalau belum dimandikan. Yang kedua, untuk menghadapkannya ke kiblat. Jadi kalau udah belum dihadapkan ke kiblat, ada orang yang lihat belum dihadapkan ke kiblat, gitu kan? Nah, boleh dia dibongkar, dipindahkan, dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, ada harta yang dibawa dalam kubur. Pakai gigi emas, tapi kalau gigi emasnya merusak gigi, tidak boleh dicabut. Atau dimakai kalung, atau apa gitu kan. Nah, itu boleh dibuka, kuburnya dibongkar untuk diambil emasnya. Yang keempat, wanita yang dikuburkan. Wanita yang dikuburkan, tapi ada janin di dalam yang kira-kira masih hidup. Nah, makanya dibongkar bukunya untuk ngambil janinnya, untuk menyelamatkan janinnya. Itu 4 alasan kubur boleh dibongkar. Satu, dimandikan. Dua, menghadapkan ke kiblat. Yang ketiga, ada harta yang dibawa. Karena jadi kalau ada hajat-hajat yang lain, yang tergantung lah. Kalau memang dibutuhkan. Amin. Secara umum ya. Sudah. Nah, kemarin catatan kemarin kita kan bahas sholat berjamaah. Kan berjamaahnya harus satu masjid. Sholat berjamaah kemarin kan harus satu masjid. Sholat berjamaah kemarin kan harus satu masjid. Nah, kemudian kita bahas kemarin yang ada berapa? 300 zero itu. 300 hasta 90. Nah, 90 meter bukan lebar luasnya, bukan. Jarak. Bukan kan di luar masjid. Untuk yang di luar masjid kan 90 meter kurang lebih kan. Bukan halamannya 90 meter, bukan rumahnya 90 meter, bukan. Maksudnya untuk orang-orang yang sholat di luar masjid. Misalnya imam kan dalam masjid. Dalam kan dah penuh. Nah, dia kan enggak mungkin sholat di dalam masjid kan. Nah, dia sholat di luar masjid. Ketika dia sholat di luar masjid, syarat sahnya, jaraknya tidak boleh lebih dari 90 meter. Nah, itu maksudnya salah kemarin. Kalau sholat di luar masjid, ya boleh. Boleh masuk Syafi'i. Nah, tapi jaraknya tidak boleh lebih dari 90 meter. Imamnya pun di luar, enggak di masjid. Boleh. Kalau berjamaah boleh di masjid, boleh di luar. Yang terakhir, kemarin syarat orang-orang yang sudah balik apa? Syarat orang-orang yang sudah balik, apa syaratnya kemarin? Nah, 15 tahun itu hitungannya kalender Hijriah. 15 tahun itu harus tepat. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya dia lahir tanggal 1 Muharram tahun 1440 jam 9 pagi. Nanti pada tanggal 1 Muharram tadi kan 1940. 1 Muharram 1955 kan? Jadi 15 tahun kan? Jam 8 pagi. Dia udah balik belum? Dia lahirnya kemarin tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah jam 9 pagi. Nah, kemudian sekarang tanggal 1 Muharram tahun 1455 Hijriah jam 8 pagi. Dah balik belum? Belum. Hah? Belum. Belum balik. Belum balik. Harus jam 9 pagi baru balik. Aku pun ingat tanggal lahir, jam lahirnya. Makanya dicatat. Tanggalnya harus tanggal Hijriah. Abang lahirnya subuh. Jadi harus tepat. Sampai jam-jamnya pun harus tepat. Tapi hitungannya harus hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Hijriah itu lebih cepat. Misalnya sekarang abang kan umurnya 9 tahun atau 10 tahun kan. Sebenarnya dia tuh udah 10 tahun lebih deh. Lebih setengah bulan, lebih setengah tahun biasanya. Kalau gitu kan udah 29 ya. Tapi kalau dilihat ke Masehi itu 30 lebih itu biasanya. 29 tahun. Nah, kemudian yang kedua, Bali yang kedua, bagaimana syaratnya? Mimpi kan ya? Nah, mimpi itu bukan buat perempuan aja, buat laki-laki juga. Mimpi yang umurnya sudah 9 tahun. Itu 9 tahun. Kira-kira. Jadi kalau umurnya misalnya 8 tahun lebih, udah balik. Jadi kira-kira 9 tahunnya kira-kira. Kenapa sudah balik? Kalau kurang sedikit, tahun lebih sedikit. Belum, 15 tahun. Udah, yang ketiga? Balik, perempuan, datang haid, 9 tahun kan nih? Nah, 9 tahun itu kira-kira. Berarti bukan pasti. Nah, berarti kalau dia misalnya umurnya 8 tahun lebih, udah haid, nah udah balik. Berbeda dengan masalah tadi umur. Ada yang sipur. Udah, ya udah. Cukup. Selesai. Iki Safinatun Najah secara umum kalau bisa nanti dihafalkan. Kalau sudah hafal satu kitab, cukup satu kitab belajar, nanti kitab-kitab yang lain tuh isinya sama. Jadi masalah fikih isi-isi pelajaran fikih itu sama. Yang penting dihafal kitab. Satu kitab dihafal sudah cukup untuk ke bahasan yang lain. Baik. Jadi suara kalau ambil dikasih Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.